يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. Lanjutkan insyaallah. Ini sunnah keluar dan masuk kamar mandi. Betul. Sunnah keluar dan masuk kamar mandi. Sunnah-sunnah yang berkaitan dengan keluar dan masuk kamar mandi adalah sebagaimana diuraikan pada poin-poin di bawah ini. 1. Masuk dengan kaki kiri dan keluar dengan kaki kanan. 2. Berdoa ketika masuk kamar mandi. Allahumma inni a'udzubika minal khubuzi wal khaba'i. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari godaan syaitan laki-laki dan syaitan perempuan. 3. Berdoa ketika keluar dari kamar mandi. Ghufranaka, aku memohon ampunan kepadamu. Masuk dan keluar kamar mandi termasuk rutinitas manusia yang terjadi berkali-kali dalam kehidupan dan sehari semalam. Jika setiap kali keluar atau masuk dari kamar mandi, seorang muslim mengamalkan sunnah-sunnah tersebut, berarti ia telah melaksanakan dua sunnah ketika masuk, yakni mendahulukan kaki kiri dan berdoa, berikut dua sunnah lainnya ketika keluar, yakni mendahulukan kaki kanan dan berdoa. Mana al-fuhusi wal-qabai, yaitu syaitan dari jenis laki-laki dan wanita. Berlindunglah kepada Allah dari... Jangan nangis. InsyaAllah ini syaitan ini tidak mendengar. Berlindunglah kepada Allah dari kejahatan syaitan. Karena kamar mandi itu tempat tinggal mereka. Ini berarti sunnah. Sunnah keluar dan masuk kamar mandi. Sunnahnya pertama kita masuk dengan kaki kiri di awal. Kaki kiri di awal sunnahnya dan keluar dengan kaki kanan. Beda dengan ketika kita masuk mau masuk ke masjid ke musola. Apa yang kita kenal sebagai musola? Sebagai musola pribadi. Misalnya anda menjadikan musola itu atau itu sebagai musola, maka masuk ke dalam sunnahnya kaki kanan. Wallahu a'lam. Kedua, berdoa ketika masuk kamar mandi. Ini dikatakan sunnah oleh banyak para ulama. Yaitu dengan doa Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Al-khubuth itu syaitan laki-laki disebut khubuth dari kata khubith. Khaba'ith dari kata khubithah. Jama' semuanya juga. Disebut khaba' dan sa' itu menunjukkan bahwasanya ada penghinggapan di tempat yang jijik dan najis. Khubuth, khubthun itu bisa bermakna jijik, bisa bermakna najis. Tidak semua yang menjijikan najis memang. Tapi semua yang najis pasti menjijikan. Oleh karena itu memang syaitan suka sekali di kamar mandi. Dan ada memang yang khusus hinggap di sana, online-nya di sana gitu kan. Cuma di sana tinggalnya ada untuk melihat aurat orang-orang yang di dalamnya ada. Atau untuk menunggu kotoran keluar sehingga mereka menikmatinya itu ada. Maka pernah anak bertanya kepada seekor atau seorang jin, enggak tahu dia punya ekor atau enggak, binatang atau gimana. Saya tanya, apakah kalian ya suka memakan kotoran? Iya. Kotoran apa? Ya, kotoran sampah. Kotoran manusia, dia suka. Tapi insya Allah bagi yang berdoa seperti ini, Allah hijabkan mereka, Allah hijabkan antara kita dengan mereka, sehingga mereka tidak bisa melihat aurat kita, dan juga tidak bisa memaafkan, tidak bisa memanfaatkan apa yang keluar dari kita. Iya. Jadi begitu. Jadi jangan remehkan perkara kamar mandi atau tempat-tempat yang memang biasa dibuang kotoran di sana. Itu khubus dan khobaif banyak di sana. Ya. Seperti terminal-terminal. Kan kadang kamar mandinya itu kan di tembok. Maksudnya di tembok dekat itu. Kamar mandi kencingnya itu di tembok. Makanya kadang kita lihat ada seperti gunung air gitu kan di tembok lukisan. Bekas kencing para calo atau para siapa. Para sopir. Itu tempat di situ tuh bersarang itu mereka itu. Iya, sehingga na'udzubillah kita berlindung kepada Allah ketika itu. Iya, tempat-tempat di situ kayak gitu. Iya. Bahkan lebih buruk daripada kamar mandi kita sendiri. Iya. Kemudian berdoa ketika keluar dari kamar mandi dengan doa ghufronak. Aku memohon ampun kepadamu. Kenapa dengan lapar bufona keluar dari kamar mandi? Biasanya kita kamar mandi, pasti buka aurat gitu kan, untuk mandi, untuk kencing, buang air besar, itu menunjukkan kita tuh punya kekurangan banyak. Sehingga kesombongan-kesombongan kita ketika di luar kamar mandi itu bisa luluh karena kita tuh ternyata kencing, karena kita ternyata buang air, ngeluarin kotoran. Maka kemudian kita keluar, sambil introspeksi diri kita bilang gufronak. Gufronak itu astagfiru gufronak. Baik, jadi insyaallah pengamalan-pengamalan dalam sunnah keluar dan masuk kamar mandi insyaallah kita lanjutkan besok. Antum bawa, kalau yang ikut kajian kifayatul akhyar bawa aja ini, kitab ini bawa setiap hari insyaallah ya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Biasanya kita saya tahu pasti semuanya besoknya.